Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai kita pada ucapan musannif, wa nu'min billawhi والقلم وبجميع ما فيه قد رقم ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. Kami beriman, yani kami ahli sunnah wal jamaah beriman dengan al-lawh wal qalam, catatan dan penanya, dan seluruh apa yang sudah tertulis di dalamnya. Qala syaikh asy-syarih rahimahullah, qala ta'ala, yani isyarat dari musannif kepada apa yang terkandung dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz, bahkan itu adalah tulisan yang Qur'an yang mulia yang sudah ada di lawh al-mahfuz. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Al-Qasim At-Tabarani dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, innallaha khalaqa lawhan mahfuzan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lawh yang terjaga, min durratin bayda, dari mutiara yang putih bersih, safahatuha yaqutatun hamra, halaman-halamannya dari batu permata yakut yang merah. Qalamuhu nur, penanya adalah cahaya. Wa kitabuhu nur, dan kitabnya, catatannya adalah nur lillahi ta'ala. Fihi kullu yawmin sittuna wa thalathat mi'ah lahza, padanya setiap hari ada sittun wa thalathat mi'ah lahza, ada 360 saat. Wa'arduhu ma'ibayna sama'i wal-ard, dan luasnya antara langit dan bumi. Yandur fihi kulla yawmin sittin wa thalathumiyah nadrah, yang dilihat padanya setiap harinya 360 kali. Yakhluqu bikulli nadrah, yang dia ciptakan setiap pandangannya, menciptakan sesuatu. Wa yuhyi wa yumit, dan menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izz wa yudhill, memuliakan dan merendahkan. Wa yaf'al ma yasha'u, dan dia maha melakukan apa yang dikehendakinya. Qanafina azakumullah, hadis yang kalau diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi, sanadnya dhaif, lemah. Disebutkan di sini beberapa kelemahan-kelemahannya. Di antaranya fi sanadihi Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai. Berkata al-Hafidh Saduq, thabata fil maghazi wa fi hadithihi an ghairi ibn Ishaq layyin. Tetapi riwayatnya dari selain ibn Ishaq layyin. Masih ingat ketika kita membahas sirah ibn Ishaq, kita dapatkan riwayatnya melalui al-Bakkai. Kalau dari Ibn Ishaq bagus, hasan. Tetapi ketika menerima dari selainnya, maka dia layyin. Hadithuhu an ghair Ibn Ishaq layyin. Wa fihi kadzalika Laits Ibn Abi Aslam. Ada rawi yang lain yang namanya Laits Ibn Abi Aslam, yang juga dhaif. Sehingga hadis ini tidak sahih secara marfu'nya, tetapi dia hasanun mauqufan. Mauquf yakni hanya berhenti pada para sahabat, pada sahabatnya, dan kemudian dia dalam keadaan tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan al muhaqqiq, wa ammal mauquf fa huwa hasanun li ghairihi. Adapun secara mauquf, na'am, dia hasanun li ghairihi. Artinya paling tidak ini adalah ucapan salaf. Mereka-mereka para sahabat ketika membicarakan sesuatu perkara yang tidak mungkin dari ra'yu, biasanya itu adalah tanda kalau mereka menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak mungkin mereka mengarang sendiri. Mustahil. Kedudukan mereka udul, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ayat dan hadis-hadis sahih. Sehingga pada perkara-perkara yang laisa lirra'yi majalan, pada perkara-perkara yang tidak mungkin ra'yu bermain, biasanya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Hanya saja mereka tidak selalu menyatakan dari Rasulullah. Kembali pada ucapan Asy-Syarih. Al-lawhul madhkur, lawh yang disebut di sini, huwa alladhi kataballahu maqadir al-khalaiq fihi. Al-lawh adalah lembaran-lembaran yang Allah tuliskan padanya semua catatan-catatan takdir. Wal-qalam, sedangkan pena, al-madhkur yang disebut, huwa alladhi khalaqahu Allahu wa kataba bihi fil lawh al-madhkur al-maqadir, yaitu yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebagai alat untuk menulis. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pena untuk menulis di lauh tersebut. Al-madhkurul maqadir. Dan perkara-perkara yang seperti ini, perkara-perkara yang gaib, yang tidak mungkin kita bisa melihat dengan mata, tidak bisa meraba dengan tangan, alias perkara gaib, maka kita terima beritanya dan kita serahkan masalah kaifiahnya, seperti penanya seperti apa, wallahu a'lam, lembarannya seperti apa, wallahu a'lam. Mencatat seluruh kejadian dari awal penciptaan sampai akhir kiamat, akhir dar. Qanafina a'azakumullah, sungguh akal-akal kita enggak sanggup untuk memikirkannya, seperti apa catatannya dan seperti apa penanya. Yang jelas amanna bihi, kita beriman dengannya karena disebut dalam Quran was sunnah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Disebutkan pula di dalam hadis-hadis. Qul inna a'udzu bikumullah awwalu ma khalaqallahu al-qalam, kata Nabi. Allah pertama menciptakan pena, kemudian Allah katakan tulislah, maka pena itu menulis dan menyatakan ma'aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun, tulis apa yang terjadi sampai akhir masa. Qul inna a'udzu billahi khamsi min syarri ma khalaq. Kembali kepada ucapan beliau, maka semua yang Allah sebutkan kita terima, bahwa yang namanya pena adalah alat menulis, dan yang namanya lauh adalah lembaran untuk ditulis di dalamnya, yang merupakan takdir-takdir segala sesuatu. Kama fi sunannya Abi Dawud, sebagaimana diriwayatkan dalam sunan Abu Dawud dari Ubadah ibn Samit, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguh awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Qala ya Rabb, wa madha aktub? Ay Rabb, apa yang aku tulis, kata pena. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai terjadi hari kiamat. Disebutkan di sini derajatnya sahih. Jan arba'ah min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang riwayatnya dari 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Ubadah ibn Samit, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Dawud dan Ibn Abi Asim, wa sahih bi majmu' turuqihi, dan sahih dengan dikumpulkan semua jalannya, sebagaimana disahihkan pula oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, dan juga Syekh Al-Albani mensahihkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Al-Thani Ibn Abbas, yang kedua riwayat Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Abdullah Ibn Imam Ahmad dalam Sunnah, dan juga Ibn Jarir dan Abu Ya'la, diriwayatkan secara marfu dan mauquf. Al-Thalis, yang ketiga sahabat Abdullah Ibn Umar, yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam Sunnah, dan juga Al-Ajurri dalam Syariah. Tetapi di sana ada illah, ada beberapa catatan. Annahu min tariq baqiyah kama fi sunnah. Athaniyah anna mujahid lam yasma', ada dua cacat dalam riwayat dari Ibn Umar. Ar-rabi' an Abi Hurairah, yang keempat dari Abi Hurairah, yang dikeluarkan oleh Ibn Aji dan Ibn Asakir, dan di dalamnya ada Muhammad Ibn Wahab Ibn Muslim Ad-Dimashqi. Nah, yang dikatakan oleh Ibn Asakir munkarul hadith. Ikhwanina na'azakumullah, maka yang paling sahih dan yang pertama dan kedua dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa ikhtalafa al-ulama'u, kemudian para ulama berselisih tentang awal diciptakan dari makhluk. Hal al-qalam awwalul makhluqat, apakah pena yang pertama diciptakan? Awil arsh, atau arsh. Ala qawlaini minal ulama, mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Dhakaruhum al-hafidh Abu'l-Ala al-Hamadhani, disebutkan kedua pendapat itu oleh Abu'l-Ala al-Hamadhani. Asahuhuma, yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut, annal arsha qabla al-qalam, bahwasanya arsh sebelum pena. Kenapa? Karena ada riwayat lain, bahkan lebih sahih, dari hadis Abdullah ibn Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ini dalam Sahih Muslim, katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ardi bi 50,000 sana, ditulisnya takdir-takdir seluruh makhluk itu adalah sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Qala wa arsuhu 'alal ma', dan arsnya di atas air. Fa hadha sarihun anna taqdir waqa'a ba'da khalqil 'arsy, dan ini sangat jelas bahwa takdir-takdir tadi ditulis setelah diciptakannya 'arsy. Wa taqdir waqa'a 'inda awwal khalqil qalam bi hadis Ubadah hadza. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwasanya pena adalah yang pertama kali diciptakan adalah dengan hadis yang bersama kita ini, hadis Ubadah dalam riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam wa la yakhlu qawluhu awwalu ma khalaqallahu al-qalam ila akhirih imma an yakuna jumlatan aw jumlataini fa in kana jumlatan wa huwa sahih kana ma'nahu annahu 'inda awwal khalqihi qala lahu uktub kama fil lafz awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Kata beliau bahwa hadis ini, karena yang rajih adalah arus pertama kali, kenapa kok pena dikatakan dalam hadis yang sahih ini awal ma khalaqallahul qalam, awal pertama Allah ciptakan pena, kok bertentangan dengan hadis yang tadi bahwa arusnya sudah ada. Maka ikhwanul bin azamullah, perhatikan alasan beliau, perhatikan alasan para ulama yang merajihkan hadis pertama, hadis arus. Kata mereka bahwa kalimat awal ma khalaqallahul qalam bisa jadi dua jumlah mufidah atau satu jumlah mufidah. Kalau satu jumlah mufidah, maka maknanya adalah awwalu ma khalaqallahul qalam qala lahu. Awal pertama Allah ciptakan pena, Allah katakan padanya. Baik, apakah terkesan bahwa itu adalah yang paling pertama diciptakan? Tidak. Karena qala lahu ini adalah masih berkait dengan jumlatul ula, masih sambungan kalimat awwalu ma khalaqallahul qalam, artinya ini adalah sedang menerangkan tentang dzarfuz zaman. Kapan Allah katakan qala lahu uktub? Kapan? Ketika awal diciptakan pena. Paham? Ya, ini jangan dipisah. Kalau dipisah awwalu ma khalaqallahul qalam titik. Selesai jumlah mufidah. Kemudian jumlah baru. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Terkesan bahwa yang tadi berita bahwa pena adalah awal pertama diciptakan. Tetapi kalau jumlah tadi seluruhnya dijadikan satu jumlah mufidah, satu kalimat sempurna, maka maknanya adalah awal pertama Allah ciptakan pena, Allah katakan padanya, "Tulislah." Maka pena bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Masya Allah, para ulama sangat jeli melihatnya. Sehingga makna hadis ini tidak berbicara tentang awal penciptaan seluruh makhluk yang pertama adalah pena, bukan. Tetapi menceritakan ketika awal diciptakannya pena, Allah katakan kepadanya, tulislah. Binasbi awwala wal qalam, dengan dinasabkan awalnya dan penanya. Berarti dibacanya awwala ma khalaqallah. Alhamdulillah. Al-qalama. Naam. Wa in kana jumlatain. Taib, kalau sekarang dianggap dua jumlah, bisa jadi itu adalah dua jumlah mufidah. Bagaimana? Taib, liman ja'ala jumlatain wa huwa marwiyun bi rafa', maka diriwayatkan dengan rafa', awwalu ma khalaqallah. Karena kalau awwala menceritakan tentang zaman. Kapan Allah katakan uktub, awwala ma khalaqallahul qalam qala lahu uktub. Baik. Tetapi kalau dijadikan dua jumlah mufidah, maka kalimat awalnya didhammahkan, dimarfu'kan, wa alamatu raf'ihi dhammah. Awwalu ma khalaqallah. Fa yata'ayyan hamluhu ala annahu awwalal makhluqat min hadzal 'alam. Maka terkesan bahwa pena adalah awal pertama makhluk dari seluruh makhluk-makhluknya. Fayattafiqul hadithani id hadith Abdullah ibn Amr sarihun fi annal ars sabiqun ala taqdir wa taqdir muqarin li khalqil qalam wa fi lafad al-akhir lamma khalaqallahul qalam qala lahu uktub. Khunifinina azakumullah, kalau dibikin menjadi dua kalimat sempurna, awwalu ma khalaqallahul qalam titik, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, tulislah, dan seterusnya, maka berarti pena adalah awal pertama makhluk yang diciptakan. Tetapi awalnya adalah, awaliyahnya adalah nisbiyah. Nisbiyah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, bukan dibandingkan dengan arsy. Mafhum? Ya, ini arus sudah diciptakan. Tidak dibahas. Kemudian makhluk-makhluk ini akan diciptakan dengan takdir-takdirnya masing-masing. Makhluk akan diciptakan dengan takdir-takdirnya masing-masing. Maka pertama Allah ciptakan qalam. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin atau dengan hadis yang lebih dulu dibaca tadi. Wa taqdir muqarin li khalqil qalam. Maka takdir berkait dengan diciptakannya pena. Bahkan dalam lafaz lain lebih jelas lagi kalimatnya, lamma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Perhatikan lafaz ini. Lamma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Ketika diciptakan pena, Allah katakan kepadanya, tulislah. Ini mendukung yang jumlatain atau yang jumlatun wahidah? Hah? Jadi mendukung pendapat bahwa hadis tadi jumlatun wahidah. Berarti dibaca dengan awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Ketika awal diciptakan pena, Allah katakan kepadanya, tulislah. Maka ini sama dengan hadis ini. Lamma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah ciptakan pena, Allah katakan kepadanya, tulislah. Fahadhal qalam awwalul aqlam wa afdaluha wa ajalluha. Maka pena ini adalah awal pertama pena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha, yang paling afdalnya. Wa ajalluha, yang paling mulianya, paling tingginya. Waqad qala ghairu wahidin min ahli tafsir, dan dikatakan oleh bukan satu orang dari kalangan para ahli tafsir, innahul qalam alladhi aqsama Allahu bihi fi qawlihi ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Ini tidak satu orang saja dari ahli tafsir menyatakan bahwasanya qalam yang Allah bersumpah dengannya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, nun wal qalami wa ma yasturun, adalah qalam yang dimaksud tersebut. Yakni beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah qalam yang pertama kali diciptakan. Bisa saja para ulama menyatakan bahwa kalimat al qalam di sini am, lebih umum, tidak hanya pena itu saja. Berarti mereka menjadikannya alif lam sebagai alif lam lil jins al qalam, yani lil jinsil qalam, nun wal qalami, karena al qalam alamatul ilm, tanda ilmu. Yang dituliskan biasanya adalah suatu yang bermanfaat secara ilmu. Qul inna a'udzubikumullah, maka Allah bersumpah dengan al qalam, nun wal qalami wa man yasturun. Ada sebagian menyatakan bahwa alif lamnya lil jins, sehingga seluruh jenis qalam, seluruh jenis yang namanya pena. Tetapi qala ghairu wahid min ahli tafsir, berkata pula tidak hanya satu orang dari para ahli tafsir bahwa menyatakan yang Allah pakai sebagai sumpah di sini adalah qalam yang menulis lauhul mahfuz. Yang disebutkan dalam hadis Ubadah yang disebutkan tadi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Yang Allah katakan pertama, yang Rasulullah katakan pertama diciptakan adalah pena, kemudian dikatakan kepadanya tulislah, maka pena itulah yang Allah bersumpah dengannya. Dan biasa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan biasanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung, yang besar, yang menakjubkan, sebagai kesombongan bagi Allah SWT yang wajar baginya dan layak baginya. Demi arsil azim, ars yang sangat besar. Wassama wattariq, demi langit dan seterusnya. Allah sebutkan langit, Allah sebutkan ini, Allah sebutkan itu, termasuk disebutkan pena. Tentunya kata beliau, kata beberapa ahli tafsir, yang dimaksud adalah qalam yang pertama diciptakan, yang ajalluha wa afdaluha wa awwaluha, yang paling awalnya, yang paling afdalnya, dan yang paling tingginya. Wal qalamu tsani qalamul wahyi, dan pena yang kedua adalah pena wahyu. Wa huwa alladhi yaktub bihi wahyallahi ila anbiya'ihi wa rusulih. Pena yang kedua adalah pena yang menuliskan wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Wa ashabu hadzal qalam humul hukkam 'alal 'alam. Wal aqlam kulluha khadamun li aqlamihim. وقد رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. Pena yang kedua adalah pena yang menuliskan wahyu untuk para anbiya'ih, para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Wa ashabu hadzal qalam humul hukkam 'alal 'alam. Dan pemilik pena ini atau yang memegang pena ini adalah hukkam 'alal 'alam, malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi atau untuk menuliskan segala macam keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Wal aqlam kulluha khadamun li aqlamihim. Maka pena-pena tadi semuanya adalah khadamun, membantu yang menuliskannya. Wa qad rufi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usri bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisra'kan ke tempat yang tinggi, beliau mendengar suara goresan-goresan pena. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan oleh Hafiz kalimat sarif bifatis sadal muhmalah taswituha halatal kitabah. Dalam hadis tersebut dikatakan Rasulullah SAW mendengar sarif al-qalam. Apa sarif al-qalam? Suara tulisan pena, suara goresan. Nah, wallahu ta'ala alam seperti apa? Yang jelas itu didengar goresan pena. Berarti pena masih menulis. Adapun pena yang tadi dituliskan awwalu ma khalaqallah adalah menulis takdir-takdir. Adapun yang berikutnya adalah pena yang Allah perintahkan malaikat untuk mencatat terjadinya ini, terjadinya itu, dan itu terus menuliskan. Menuliskan wahyu-wahyu, menuliskan keputusan-keputusan dan seterusnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Enam. Maka siapa yang memegang pena tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari para malaikatnya, maka merekalah yang mencatat dan yang menerima dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk ditulis. Khonifil na'azakumullah. Dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala mewahyukannya, menyampaikannya untuk mengatur seluruh alam. Al-ulwi was-sufli, yang tinggi dan yang rendah. Qauluhu, berkata lagi musannif rahimahullah, falau ijtama'al khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allah ta'ala annahu ka'inun liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru 'alaihi. Kata musannif selanjutnya, kalau berkumpul seluruh makhluk-makhluk atas sesuatu yang Allah sudah tuliskan bahwa itu akan terjadi, mereka berkumpul untuk menjadikannya tidak terjadi, lam yaqdiru 'alaihi, tidak akan mampu mereka. Walaupun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin bekerja sama bantu-membantu mengerjakan sesuatu yang Allah kehendaki terjadi dan mereka menghendaki tidak terjadi, tidak bisa. Sebaliknya, walau ijtama'u kulluhum 'ala syai'in lam yaktubullah ta'ala, kalaupun mereka berkumpul seluruhnya untuk sesuatu yang Allah tidak takdirkan, liyaj'aluhu ka'inan, mereka jadikan supaya terjadi, tidak akan mungkin terjadi. Jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah, sudah kering pena dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah kering pena, artinya sudah selesai penulisan dan tidak ada perubahan-perubahan. Qanabilina a'azakumullah kumsimin sahramati. Demikian ucapan musannif Abu Ja'far Tahawi. Maka berkata Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, taqaddama hadis Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, ja'a Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. Sudah lewat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang Suraqah ibni Malik ibni Ju'sham. ketika berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al'an. Ya Rasulullah, terangkan pada kami agama kami. Terangkan pada kami agama kami. Ka'anna khuliqna al-yawm, ka'anna khuliqna al'an. Sungguh kami seakan-akan baru diciptakan sekarang. Ini baru sadar, baru betul-betul paham dengan agama ini, seakan-akan kami baru ciptakan sekarang. Coba terangkan. Fimal amal al-yawm. Terangkan untuk apa kami beramal hari ini. Kalau memang sudah ditakdirkan. Ini fadilina azakumullah, pertanyaan seperti ini. Ada dua jenis. Kadang bertanyaan dengan kalimat yang sama tetapi dengan maksud mempertanyakan. Maka Nabi gak usah jawab. Yang seperti ini gak usah digubris, gak usah dijawab, tinggal saja. Berarti orang itu gak percaya dengan Quran dan Sunnah. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh Surakah bukan itu. Tapi dia benar-benar tidak sadar atau tidak merasa, tidak mengerti, ya Rasulullah, kami gak ngerti. Kami seakan-akan baru diciptakan sekarang. Kalau memang sudah ditakdirkan, kami beramal sekarang untuk apa? Afima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Apakah pada yang sudah ditakdirkan, sudah kering pena-pena dan sudah berlangsung takdir-takdir, amfi mustaqbal, atau sesuatu yang akan terjadi yang belum tentukan? Qal, kata Nabi, la, bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Tidak, bahkan pada apa yang sudah kering pena mencatatnya dan sudah selesai pencatatan takdir. Jadi kamu kerjakan apapun yang kamu kerjakan itu pada apa yang sudah kering pena. Qul inna a'udzubikumullah. Wallah, bukan dengan keimanan sulit untuk mempercayai hal ini. Kalau bukan dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, iman kepada takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-qadaru qudratullah. Benar kata Imam Ahmad rahimahullah, yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kalau akal kita, sebatas akal kita, enggak mampu. Saya kan bisa milih berbuat apa enggak berbuat. Saya kan bisa menentukan mau minum atau enggak minum. Kenapa kok bisa? Sudah tertulis di sana. Sudah tertentu. Padahal kita masih berikhtiar, masih bisa milih. Ya, itu kalau kamu memikirkan dengan kemampuan kamu. Kalau memikirkan dengan kemampuan Allah yang Maha Kuasa, silakan kalian memilih apapun, enggak akan lepas dari apa yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW pada Surakah. La, bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil khalaiq al maqadir, jarat bihil maqadir. Bahkan apa yang kamu kerjakan adalah pada apa yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan sudah berlangsung takdir-takdir. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqala. Bahwa Ibn Abbas mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah, kami pernah di belakang Rasulullah SAW. Yauman, pada satu hari. Faqala ya gulam, ala u'allimuka kalimat. Wahai gulam, maukah aku mengajarimu beberapa kalimat? Ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak, jagalah syariat Allah, jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau meminta pertolongan mintalah pertolongan pada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kalaupun umat ini seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang mereka harapkan untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Illa, kecuali, bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat secara takdir, kamu akan mendapatkannya. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan kalau mereka berkumpul untuk membuat madarat kepadamu dengan sesuatu, enggak akan mereka bisa membuat madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena. Wajaffatish shuhuf, dan sudah kering lembaran-lembaran. Qul inna a'udzubika min syarri ma khalaq. Di sini terlihat lebih jelas riwayat-riwayat yang sahih yang dikatakan Hasan bi majmu'i turuqihi, Hasan dengan dikumpulkan semua jalan-jalannya, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu dalam keadaan masih remaja dan dipanggil Rasulullah SAW dengan gulam, ya gulam, diajarkan prinsip-prinsip akidah. Yang pertama, jagalah Allah, ini jagalah agama Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, jagalah syariatnya, maka niscaya kau akan dapat ya Allah di hadapanmu. Silakan meminta, silakan memohon. Jika kau minta-mintalah pada Allah, jika minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Kemudian diajarkan satu prinsip yang menjadikan seseorang akan besar hati, yaitu bahwa kalaupun umat seluruhnya bersatu padu untuk membuat kejelekan kepadamu, atau manfaat dulu, manfaat kepadamu, gak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Dan kalau umat seluruhnya bersatu padu bekerja sama untuk memberikan madarat, kejelekan kepadamu, gak akan bisa memberikan kejelekan kepada kamu kecuali sebatas apa yang sudah ditakdirkan Allah kepadamu. Ya, ini gak usah khawatir, gak usah takut pada mereka. Kalaupun kamu berharap dari mereka, kita katakan, kalaupun mereka seluruhnya ingin berbuat baik kepada kamu, tetapi kalau Allah tidak takdirkan, gak terjadi. Sebaliknya, kalau kita khawatir dari mereka, ingat bahwa mereka walaupun bersatu padu untuk menimpakan kejelekan kepadamu, gak akan terjadi kejelekan kecuali dengan takdir Allah. Maka seharusnya seorang mukmin hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat lain selain Tirmidzi disebutkan dengan lafaz ihfazillahi tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir raha. Kenalilah Allah dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka dia akan mengenalimu di masa-masa susah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang meleset darimu, ini secara takdir, enggak akan menimpamu abadan. Sebaliknya, wa ma asabak, apa yang sudah tercatat akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, enggak akan bisa meleset dari kamu, pasti kena kalau sudah dicatat secara takdir. Wa'alam anna an-nasra ma'as-sabr, ketahuilah bahwa kemenangan selalu bersama kesabaran. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sabar menang. Tidak sabar kalah. Dibocorkan oleh Rasulullah SAW sebagai ilmu nafi', sebagai ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan selalu bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, dan bahwasanya segala macam yang namanya faraj, jalan keluar, itu adalah dengan atau setelah kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah susah ada kemudahan. Setelah kesusahan ada kemudahan. Akan ada jalan keluar setelah musibah. Ini juga sudah tercatat. Wa anna ma'al usri yusra, dan sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Qul inna a'udzubikumullah. Ini hadis dhaifkan, bahkan dikatakan dhaif jiddan, tetapi kandungan maknanya sudah terkandung di dalam hadis yang pertama yang dikatakan hasanun bi majmu'i turuqihi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad ja'at al-aqlam fi hadhihi al-ahadith wa ghayraha majmu'ah. فدل ذلك على أن للمقادير أقلام غير القلم الأول. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat-riwayat, kalimat kalam disebutkan secara jamak. Bentuknya bentuk jamak. al-aqlam. Al-aqlam itu bentuk jamak dari qalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya bisa saja lil maqadir aqlamun, bahwa untuk mencatat takdir-takdir ini bukan satu pena saja, tetapi aqlam, sekian banyak pena. Ghairul qalamul awal, bukan pena yang pertama dicatat pertama kali oleh pena yang disebutkan dalam hadis Abu Dawud dari Ubadah bin Samit. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Kemudian itu belum ciptakan apapun. Belum diciptakan apapun. Baru setelah itu ciptakan malaikat, diciptakan ini, ciptakan itu, sampai kemudian diciptakan pula manusia. 50 ribu tahun setelah dicatat takdir baru ciptakan manusia. Ciptakan langit dan bumi dulu. Afwan. Langit dan bumi dulu. Sebab takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Qanibilina azakullakum simian saranati. Baru setelah itu dicatat. Catatan-catatan ada yang tahunan, ada yang ketika di perut ibunya diperintahkan oleh Allah, tulislah. Ketika 3 bulan di perut ibunya atau 120 hari ke atas, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, tulis nasibnya, tulis umurnya, tulis sengsara atau bahagia, tulis rezekinya. Baik, ada kalimat tulis di sana. Qanibilina azakumullah. Demikian pula di malam Lailatul Qadar yang Allah katakan fiha yufraqu al-amru kullu. Pada malam Lailatul Qadar saat itu diputuskan keputusan-keputusan. Semua yang diputuskan setiap tahun di malam Lailatul Qadar, dan yang diputuskan setiap orang yang sudah dalam keadaan hamil di perut ibunya, semua catatan itu tidak lepas dari yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Tidak berubah, tidak berbeda. Kalaupun ada perubahan pada keputusan-keputusan seseorang karena doanya misalnya, kata para ulama, perubahan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bahwa si fulan diputuskan begini. Kemudian ketika dia berdoa, diputuskan dengan berubah. Loh, berarti takdir bisa berubah? Tidak. Itu keputusan bukan yang di sana, bukan yang di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz rinci dan tidak ada perubahan sama sekali. Doanya orang tadi sudah tercatat dan dikabulkan oleh Allah juga sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kembali. Sehingga penanya tidak satu. Sehingga dalam beberapa hadis disebutkan aqlam. Bukan hanya qalam tetapi aqlam. Alladhi taqaddama dhikruhu ma'al lawhi wal mahfuz. Walladhi dalat alaihi sunnah annal aqlam arba'ah. Yang disebutkan dalam sunnah-sunnah bahwa pena itu ada empat. Wa hadha taqsim ghayra taqsimil muqaddam dhikruhu. Dan ini pembagian bukan pembagian yang tadi kita sebutkan, bahwa karena bermacam-macam pena kemudian ada sekian, ada empat. Bukan. Ini maksudnya secara sifat-sifatnya saja. Yang pertama, al-qalamul awwal al-'am asy-syamil li jami'il makhluqat. Yang pertama adalah pena yang sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk-makhluk. Wa huwa alladhi taqaddama dzikruhu ma'al lawh. Mencatat seluruh makhluk-makhluk. Akan ada yang namanya malaikat, itu belum terjadi. Dicatat. Ini qalam yang pertama yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Jami'il makhluqat. Kecuali apa? Kecuali arsy sudah duluan. Al-qalam tsani, qalam yang kedua, hina khalaqa Adam, ketika diciptakannya Adam. Ada penulisan yang berikutnya, pena yang berikutnya. Qalamun 'amun aydan lakin li bani Adam. Memang pena yang umum mencatat seluruh kejadian-kejadian makhluk, tetapi khususnya yang berkait dengan manusia ketika Adam diciptakan. Warada fi hadza ayatun tadullu ala anna Allah qaddara a'mal bani Adam wa arzaqahum wa ajalahum wa sa'adatihim aqiba khalqi abihim. Diriwayatkan, bahkan disebutkan tanda-tanda dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seluruh amalan-amalan anak Adam. Rizki-rizkinya, ajal-ajalnya, kebahagiaannya atau sengsaranya ketika diciptakan Adam alaihi salam. Pena yang ketiga. Hina yursalul malak ilal janin. Pencatatan yang ketiga adalah ketika malaikat diutus oleh Allah ke janin-janin di perut ibunya. Fi batni ummihi. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Maka ditiupkan oleh malaikat tadi dengan izin Allah ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk dicatat 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, ditulis rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqi au sa'id, apakah dia akan sengsara atau bahagia. Kama warada dalika fil ahadits sahihah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Al-qalam ar-rabi', pencatatan yang keempat. Al-mawdu' 'ala al-'abdi 'inda bulughihi alladhi bi aydil kiram al-katibin alladhina yaktubuna ma yaf'aluhu banu Adam kama warada dhalika fil kitab was sunnah. Pencatatan yang keempat, pencatatan setelah dilakukan oleh setiap hamba setelah baligh. Takdir bukan berarti, bukan, justru yang sudah terjadi. Si fulan berbuat apa, dicatat. Si fulan berbuat apa, dicatat. Itu juga pena. Qanibina azakumullah. Maka yang keempat adalah al-mawdu' 'ala al-'abdi 'inda bulughi, yang diletakkan atau diperintahkan malaikatnya untuk mencatat dengan pena itu ketika seorang sudah baligh. Si fulan sudah baligh, ada perintah sendiri. Si fulan sudah baligh, ada perintah sendiri. Alladhi bi'aidil kiram al-katibin, yaitu di tangan-tangan para pencatat-pencatat yang kiram, yang mulia. Para malaikat yang dijuluki kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tugasnya mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Alladzina yaktubuna ma yaf'aluhu banu Adam, yang mereka mencatat semua yang dilakukan anak Adam. Kama warada fi dzalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab dan sunnah, sebagaimana disebutkan dalam Quran dan sebagaimana diriwayatkan dalam sunnah as-sahihah. Oleh karena itu, ada istilah rufi'al qalam, diangkat pena. An salah. Diangkat pena. Dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang gila sampai waras, diangkat pena. Kenapa? Apa maknanya diangkat pena? Tidak dicatat berbuat apapun, termasuk anak yang belum balik. Berbuat ini belum dicatat. Ketika sudah balik, mulai dicatat. Berbuat kebaikan, berbuat kejelekan, dicatat. Mengucapkan kalimat ini, kalimat itu, tercatat semuanya. Baik, ini pencatatan juga, yang berarti pena juga, tetapi berbeda dengan pena-pena yang tadi. Maka kalau dikumpulkan ada 4 jenis pena. Pena yang am, syamil li kulli makhlukat. Yang kedua, pena yang umum tapi pada manusia, manusia dan jin tentunya. Kemudian yang ketiga adalah pena yang mencatat setiap orang akan lahir atau ketika di perut ibunya, dicatat rezekinya, dicatat ini semuanya. Baru yang keempat adalah pencatatan ketika dia sudah berbuat. Si fulan berbuat begini, si fulan berbuat begitu. Wa idza 'alima al-'abdu anna kullan min 'indillah fal wajib ifraduhu subhanahu wa ta'ala bil khasyati wat taqwa. Kalau sudah kita ketahui, kalau seorang hamba sudah mengerti bahwa semuanya dari Allah, dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka yang wajib bagi kita kaum muslimin, bagi kita manusia seluruhnya, hendaklah mengkhususkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifraduhu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bil khasyah, dengan rasa takut. Wat taqwa, dengan ketakwaan. Qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawun, sebagaimana Allah perintahkan, janganlah takut pada manusia, takutlah kepada aku. Manusia hanya bisa ngancam-ngancam, tetapi kalau mereka ingin memberikan madarat kepadamu, gak akan bisa memberikan madarat kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Kalau gak ditakdirkan Allah, tidak akan terjadi. Yakin. Maka doalah pada Allah SWT. Wa iyaya, kata Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaklah kalian takut, kata Allah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa, yang juga mengandung makna takut. Wa man yuti'a Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, siapa yang takut hanya kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka niscaya merekalah orang-orang yang akan menang, yang akan jaya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah katakan tentang dirinya, dialah ahlut taqwa dan ahlul maghfirah. Yang pantas kita takut kepadanya, yang pantas kalau kita bertakwa kepadanya, dan juga yang berhak untuk memberikan ampunan. Wanadhairu hadzal ma'na fil Qur'ani katsirah. Dan yang semakna dengan ini dalam Quran sangat banyak. Wala budda likulli 'abdin an yattaqi asya'a fa innahu la ya'ishu wahdahu. Dan juga seorang hamba semestinya an yattaqi asya', hendaklah dia takut pada beberapa perkara. Pada sesuatu yang lain dari makhluk-makhluknya, dengan rasa takut yang sifatnya manusiawi. Fainahu la ya'ish wahdah, karena dia tidak hidup sendirian. Tidak hidup sendirian. Walau kana malakan malikan muta'an falabudda an yattaqi asya'a yura'i biha ra'iyatahu. Walaupun dia seorang raja yang ditaati, tetap dia harus menjaga dan mengkhawatirkan beberapa perkara untuk menjaga rakyatnya. Fahina idzin falabudda likulli insan an yattaqi. Oleh karena itu manusia mesti menghindari sesuatu yang ditakutinya. Fa in lam yattaqillah, kalau dia tidak takut pada Allah, otomatis dia akan takut sama yang lainnya. Iya kan? Kalau dia tidak takut pada Allah, dia akan takut pada yang lainnya. Wal khalqu la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum bal alladhi yuriduhu hadha yubghiduhu hadha. Karena makhluk-makhluk ini, manusia, tidak sama semuanya cintanya atau bencinya. Tidak sama. Yang ini suka, yang ini benci. Yang ini benci, yang sana malah suka. Kamu berbuat seperti ini, yang ini mendukung kamu, yang ini menentangnya. Baik, kamu imbangi yang menentang supaya cocok. Sudah kalau gitu saya ikut kamu supaya cocok, supaya kamu jangan benci. Yang tadi sudah cinta jadi benci. Apa dengan kata lain? Ridwan nas ghayatun la turak. Keridhaan manusia, cinta manusia secara keseluruhan atau makhluk secara keseluruhan enggak akan bisa tercapai. Maka enggak perlu mencari keridhaan makhluk. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu takut kepada makhluk. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya kepada manusia, bisa dibayangkan. Sekarang takut sama yang mana? Yang ini menyatakan kerjakan dengan ancaman. Yang ini juga sama menyatakan sebaliknya, jangan kerjakan juga dengan ancaman. Mau takut sama yang mana? Qul inna a'udzubikumullah. Kamu mengerjakan takut sama yang itu, enggak ngerjakan takut sama yang ini. Enggak ngerjakan takut sama yang ini, ngerjakan takut sama yang itu. Pusing. Repot. Tetapi kalau kita beribadah pada Allah yang satu, dengan syariat perintah yang satu pula, gampang. Pokoknya yang penting Allah ridho. Manusia mau cinta, mau benci, silakan. Saya tidak peduli. Ini orang merdeka. Orang yang merdeka. Pokoknya yang penting Allah ridho. Kalau engkau ya Allah ridho kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli. Ini ucapan Rasulullah SAW ketika beliau terusir dari Mekah sampai ke Taif. Di Taif dilempari lagi dengan batu sampai berdarah kakinya. Sampai beliau meratap di hadapan Allah Taala. Istighatha. Ilaika ashku bathi wa huzni. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kesedihanku, kesengsaraanku. Tapi diakhiri dengan kalimat, kalau engkau, tetapi kalau engkau ridha kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Ini walaupun seperti ini, terusir, dikucilkan, diboikot, dilempari, yang penting kau ridha ya Allah, aku enggak peduli. Inna fadlillahi na'azakumullah, enaknya hidup dengan tauhid. Enaknya hidup dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak takut pada manusia. Karena semua ancaman-ancaman mereka hanya sebatas ancaman, yang terjadi pasti adalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan terjadi, tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Sedangkan kita ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia pasti akan menang. Wa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizbullah, golongan Allah yang pasti akan menang. Karena yang terjadi pasti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi pasti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billahi. Demikian kita akan lanjutkan insyaallah pada kali yang datang باذن taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.